Ini yang pertama, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengucapkan ucapan-ucapan melainkan yang Allah ridai. Yang kedua, tadabbur miqdar al-qara allati yahsuluha al-muslimu min hasanatihi wa yahdihi liman tabahu. Hendaknya seorang mengingat-ingat kadar kerugian yang akan dia dapatkan tatkala dia menghidayai orang lain, berupa akan diambil sebagian dia dan diberikan kepada orang-orang yang lebih baik. Disebutkan dalam riwayat sahih dalam Muslim, Rasulullah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Kata mereka, para sahabat, ya Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Itu orang yang barangnya habis, juga uangnya habis. Itulah yang rugi dalam perdagangan. Qal, kata Rasulullah, al-muflisu min ummati. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi orang yang merugi dari kalangan umatku adalah man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa shaumin. Seseorang yang di hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala qiyam, wa qasa kama hadza, tetapi dia dulu telah mencela ini, waraba hadza, memukul ini, wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini. Saya kudu hadza min hasanati. Maka orang yang ini, orang yang dia telah, orang yang lebih baik, mengambil kebaikannya. Wahada min hasanati, yang lain mengambil lagi kebaikan dia. Fa'in kami yang hasanatu, kalau sampai habis kebaikan dia, untuk membalas dari kebaikan dia di dunia, utida min sayyiatihim fatorihat alihi, maka diambil kejelekan orang yang dizalimi dan diberikan kepada dia, summa tarihat bin nar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu kerugian yang besar dengan kerugian yang hakiki. Kalau seseorang di sana membutuhkan yang namanya pahala, membutuhkan yang namanya as-sawab, tapi justru diambil untuk membalas dari kejelekan dia di dunia. Maka dia ingat dari perkara demikian ini, sehingga sekarang lebih berhati-hati sebelum dia menggiring orang lain, karena akan diambil kebaikan dia. Dikisahkan dari sahabat Rasul tadi, Atabil Tadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kira lalu dikatakan kepada beliau Al-Hasan Al-Basri, inna fulana istabaka, si fulan itu menggiring kau. Ya, si fulan menggiring kau. Sabat ilai al-hasamu ghadban min sabri. Maka tak kalah tahu demikian ini, tak kalah tahu dia diri baik, maka beliau memberikan sekeranjang korma kepada orang ini. Apa? Untuk menyatakan balagi annaka ahdaita ilaiya min hasanatika, sampai kepada satu berita bahwasanya engkau telah menghadiahkan kebaikan itu kepada diri. Fa'aratu anuka fi'aka alaiya, maka aku ingin balas kebaikan engkau. Fa'durni fa'ini la'akiru anuka fi'aka alat sama, maka berikan uzur padaku karena aku tidak bisa balas kebaikanmu dengan sempurna. Aku ini ya, jika perbuatan Al-Hasan Al-Basri, peringatan ini bagi orang menghidai dia. Kemudian cara yang ketiga, anda dapat cara ujub tahu, wajib sekali labirah an ujub nafsihi. Hendaknya orang itu mengingat-ingat aibnya dia sendiri dan menyebutkan diri dengan aibnya dia, jangan menyebutkan dengan aibnya orang lain. Maka Rasulullah, jika seseorang menyebutkan diri dengan aibnya sendiri, itu seseorang akan lebih bisa berhati-hati terkait dengan aib orang lain, yaitu kala dia menyadari bahwa dirinya itu memiliki sekian banyak kekurangan, sekian banyak aib, sehingga dia tidak bermudah-mudah untuk memperbincangkan aib orang lain. Bagaimana? Setelah dia tidak suka kalau aibnya dia diperbincangkan oleh orang lain. Kemudian cara yang keempat adalah mujalah satu salihin wa mufarabatu majalisi sahabat salihin, bermajlis dengan orang saleh dan misalkan dia dari majlis-majlis ibadah. Dikarenakan teman-teman yang saleh itu akan membawa pengaruh yang baik bagi dirinya, dari teman-teman yang jelek itu akan itu menyeret dia kepada kejelekan yang serupa dengan mereka. Dan telah lewat pembahasan masalah teman-teman yang baik dan teman-teman yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa cara agar seorang bisa menjaga diri dari ghibah. Ya, pembahasan yang berikutnya. Jazaul ghibah, balasan bagi pelaku ghibah. Kalau rahimahullah wa rahimahullah, balasan bagi pelaku ghibah itu tiga. Di dunia, di alam kuburnya, dan di akhirat. Amma di dunia, ada di dunia yang pertama, al-fadihah akan dibongkar aibnya dia di dunia oleh Allah Taala. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Suatu hari Rasulullah naik ke mimbar dan beliau berkhutbah dengan suara yang tinggi. Ya ma'asyar man amana bi lisani wa lam yubdi iman ila qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tetapi iman belum masuk dalam hatinya. La tu'dzul muslimina. Jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Wa la tattabu. Dan jangan kalian lebih baik kaum muslimin. Wala tatabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari auratnya kaum muslimin. Mencari-cari aibnya kaum muslimin. Fa inna man tataba aurata akhihil muslim tataba Allah auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari auratnya saudara yang muslim, maka akan mencari-cari auratnya dia. Wa man tataba auratahu yafdahu walau tujuh. Dan barang siapa orang yang telah Allah cari-cari auratnya dia, maka Allah akan bongkar auratnya dia walaupun dia sedang di tengah-tengah rumahnya. Hanukullah, maka ini hadis menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang suka mencari-cari auratnya kaum muslimin, suka mencari-cari aibnya kaum muslimin dan memperluaskannya, menghibahi mereka, maka Allah akan membongkar auratnya sendiri, membuka aibnya sendiri walaupun dia sembunyikan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, jelaskan di sini akan terbongkar aibnya dia sendiri. Karena semua yang dianjurkan bagi para muslim itu sebaiknya, yaitu satu aurat yang muslim menutupi auratnya kaum muslim. Itu dan dalam ya muslim dari Al-Hurairah dari Al-Fatihah, man satara musliman satara Allah bikinnya dan akhir. Barang siapa yang menutupi auratnya kaum muslimin, maka Allah akan menutupi auratnya dia di dunia dan di akhirat. Kemudian kedua, fil qadr, di dalam kubur itu al-adab fil qadr, adab di kuburan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, marra Nabi sallam di qabrain. Nabi sallam melewati dua kuburan. Faqal, dan menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur dan diazab, dan di dalam mereka diazab dengan sebab yang besar. Aing, di dalam mereka diazab dengan sebab perkara yang sulit ditinggalkan, tidak mudah ditinggalkan. Amma ahaduhuma fakana la yastajiru minal gawli. Adapun orang yang pertama ini diazab dengan sebab dia tidak bersih atau lapang kecil. Wa ammal akharu fakana yamshi binnamimah. Adapun yang kedua, maka dia diazab dengan sebab perbuatan namimah adu domba. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat itu rumahnya ada tambahan faya azabu silihi tadi. Maka orang kedua ini diazab dengan sebab hibah. Sebab hibah. Disebutkan pula oleh Imam Qatadah Ibn Da'amah, yang disebutkan dalam Ibn Abi Dunya, disebutkan azabul qabri salah satu. Azab kubur itu sebabnya tiga. Sulutun minal hibah. Yang pertama, dengan sebab hibah. Wa'akhar minal namimah. Yang kedua dengan sebab namimah. Wa'akhar minal sawli. Dan ketiga dengan sebab al-sawli. Buang air kecil. Itu buang air kecil dengan tidak kecil. Saya disebut salah hibah. Menyebabkan pelakunya di azab dikubur. Kemudian ketiga, ada pun di akhirat, maka al-azab finnar. Di azab dengan azab neraka. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, lama uri jogi takal aku di mi'radan, kata surah mi'rad, marratu di qawmin lahum atfarun min luhatin. Maka aku melewati suatu kaum yang kuku mereka dari timah. Yahmakuna wujuhahum wa tudurahum. Yang mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Fakultu man ha'ulai Jibril. Katakan, siapa mereka ini wajah Jibril? Qala ha'ulai ladina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una bi'a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging-dagingnya manusia. Makan daging saudaranya sendiri ini, dan mereka ini menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Ketiga, wallahu a'lamu bishawab. Ini semua jazaul hibah, balasan bagi pelaku hibah. Kemudian poin yang berikutnya adalah terkait dengan masalah kafaratul hibah. Bagaimana kalau seorang itu telah terjatuh dalam perkara hibah? Bagaimana taubatnya ini? Bagaimana kafaratnya? Alhamdulillah, sudah disebutkan dalam bahasa sebelumnya bahwa masuk hibah termasuk al-kabair. Maka untuk bertaubat darinya atau untuk membersihkan diri darinya diperlukan yang namanya at-taubah. Diperlukan yang namanya at-taubah. Disebutkan dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai kaum mukminin, semoga kalian beruntung. Yang perintah bertobat di sini semua dari seluruh dosa, termasuk di sini adalah dosa hibah. Ada pun syarat-syarat taubat, sebenarnya syarat yang makruh disebutkan para ulama, ada tiga syarat dari hibah, yaitu yang pertama anda demu menyesali dosa itu, dan yang kedua al-ikhlas meninggalkan dosa itu, dan yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi dosa itu kembali. Terkait dengan dosa hibah di sini semua, ada berbincang di antara para ulama terkait dengan dosa ikhlas meninggalkan ini, meninggalkan dosa itu. Kalau antara dosa itu antara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Taala, sekedar dia tinggalkan selesai urusannya. Tapi kalau terkait dengan hak antara hamba, maka tidak bisa seperti itu. Ditambahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk ikhlas di sini, kalau terkait dengan hak hamba, harus istihlal, minta dihalalkan dari hak orang lain yang terzalimi. Kalau harta diambil, dia kembalikan hartanya. Kalau barang, dia kembalikan barangnya. Kalau tidak ada, dia ganti dengan yang lainnya, atau dia minta dihalalkan pada orang yang dia zalimi. Terkait dengan riba ini bagaimana istihlalnya? Istihlalnya. Kan orang yang Rasulullah, dibahas oleh para ulama, untuk istihlal, minta dihalalkan dari perkara riba di sini adalah, dengan tidak menyebutkan secara langsung pada orangnya. Tapi diganti dengan dua perkara, yaitu memintakan ampun bagi dia, al-istighfar lahu, memintakan ampun bagi orang yang diribai, dan as-sana'u 'alaihi fi makanin ghibati. Yang kedua, diuji orang itu di tempat yang sulit dia ribai. Yang pertama diminta ampun, istighfar, ya Allah bunuh si fulan, jangan pengampunan. Yang kedua, katakan misalkan dulu seorang di sini diribai seorang, maka dia bertobat, dia sebutkan di sini, dia uji fulan sebagai counter atau bantahan dari sifatnya yang sulit dia jalankan. Hukum ini, ini istihlal dari riba. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan disebutkan itu ini rahimahullahu ta'ala, tidak boleh bagi seorang menyebutkan ribanya secara langsung kepada orang yang diberi. Nah, pulang dulu kamu diberi, kamu diberi sekian, maka kami kasih amalkan perkara ini. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan terkadang perkara itu justru menimbulkan permusuhan. Sesuatu yang asalnya tidak apa-apa, baik-baik saja, karena dia tidak tahu kalau diberi. Maka disebutkan, itu menimbulkan kebencian. Memang dikulangin. Sebelumnya asalnya minta-minta dihalalkan ini, bertobat. Tapi terkadang menimbulkan sesuatu yang lain pada orang yang diberi. Maka al-aula dengan tanpa disebutkan secara langsung pada orang yang telah diberi. Wallah al-Islam. Ini Allah. Terkait masalah at-taubah dari dosa riba. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah keharusan bagi kita untuk jadul riba, membela orang-orang yang diribai di hadapan kita. Tatkala kita sedang bermajlis dengan beberapa orang, kenapa kita mendengar orang-orang itu sama diri saudara kita, maka ada kewajiban dengan kita untuk membela. Disebutkan di dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah menyatakan man jaba an nuhumi min annahi akhihi bil ghibati kana hatan allahi an yasiqahu minan nari. Barang siapa yang membela daging saudaranya dari riba, maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari neraka. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man raja an irdi akhihi radallahu an wajhihi nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela, Allah akan memalingkan wajah dia dari neraka nanti di yaumul qiyamah. Disebutlah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari, man manikiba indal mu'minun fanasarahu. Barang siapa yang ada seseorang yang dihibai di hadapan dia, kemudian dia tolong, jazahullahu biya khairan di dunia wal akhirah, maka Allah berterima kasih kepada dia di dunia dan di akhirat. Ini semua kewajiban bagi kita apabila kita mendengar orang lain dibidahi, maka dibeda. Ini pula sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Untuk ingat hadis yang panjang dalam Bukhari Muslim, kisahnya tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dan yang lainnya, dan dua orang temannya. Maka tatkala di daerah Tabuk di peperangan, maka ada yang bertanya, di mana Ka'ab bin Malik dan di mana dua orang temannya yang lainnya? Maka sebagian sahabat mengatakan, "Zata munafikun la yuhibbullaha wa rasulahu." Mereka itu orang munafik ya Rasul, tidak cinta Allah dan Rasulnya. Mungkin tidak keperang. Kata Rasulullah, "La takul lau zata." Jangan kau ucapkan demikian ini. "Ala tarahu qatala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah." Bukankah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah menginginkan wajha Allah? Allah wa rasulullah a'lam. Ini jelaan dari Rasulullah dari sahabat-sahabat yang tinggi dari contoh dari Rasulullah. Farzullah. Adapun kalau sesuatu itu tidak bisa membela negaranya dalam nikahnya karena satu alasan tertentu, rencana-rencana atau karena yang lainnya, maka dianjurkan dia untuk pergi dari masjid nikah tersebut. Disebutkan di dalam surat nikah, "Qad nazzala 'alaykum fil kitabi anna idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzaru biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi innakum idzan misruhun." Dan sungguh telah diturun kepada kalian dari kitab yang biasa isinya, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, di antaranya terjadi pelanggaran-pelanggaran dari ayat-ayat Allah. Kalau Allah melarang kita, orang ini menghibai. Jadi yukar mengkufuri ayat Allah atau istihzah minimalnya. Maka fala taqudu ma'hum, jangan kalian bujuk bersama mereka. Pergi dari majelis ini sampai mereka berbicara masalah yang lain. Harusullah ini ayat sifat umum bagi setiap pelanggaran yang ada. Setiap majelis yang berisi pelanggaran terhadap Allah dan Allah Rasulullah, di antaranya majelis juga. Maka tatkala kita mendengar di majelis itu dihibai saudara kita dan kita tidak bisa membelanya, maka pergi dari majelis tersebut. Jangan justru ketikutan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian Rasulullah, pembahasan yang terakhir dari pembahasan ghibah di sini adalah halatun tajuzu fihal ghibatu. Kondisi-kondisi di mana seseorang itu dibolehkan ghibah. Sanadullah annal ghibah, bahwa soal ghibah ini hukumnya sangat haram. Kalau lewat penyebutan dalil-dalilnya masalah pengharaman ghibah, Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Keharaman ini insyaallah tidak akan keluar dari hukum asalnya haram, illa li ghadhin sahihin syar'iyyin la yumkinu al-wusul ilayhi illa billah. Tidak akan keluar dari hukum asal yang haram ini kecuali dengan tujuan yang sahih, yang syar'i, yang tidak mungkin dicapai tujuan ini melainkan dengan lebih baik. Mungkin ya. Asalnya haram. Tidak akan keluar dari hukum asal haram ini kecuali untuk satu tujuan yang benar dan syar'i, yang tidak mungkin didapat kecuali dengan cara yang lain. Artinya kalau masih mungkin didapatkan tujuan ini, dan cara lain dengan kita. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh dengan kita ini. Wahiyatit satu asbab. Jadi ada enam. Ada enam kondisi yang dibolehkan orang kita. Yang pertama, atadallu, atadallu disini adalah mengakukan kedoliman orang lain, mengakukan perbuatan dolim orang lain. Maka boleh bagi orang di dolim ini untuk mengakukan kedoliman orang lain pada sultan atau qadhi atau yang lainnya. dari orang-orang yang kemampuan untuk menyebabkan kezaliman dia. Maka disebutkan bahwa wani bulan dikada wakada, si bulan telah menzalimi diriku dengan ini dan ini. Ini bukan perkara riba. Artinya dia menyebutkan tentang saudaranya dia sesuatu yang tidak dia sukai, menzalimi dia. Tetapi ini dalam rangka mengajukan kezaliman dia, maka boleh. Hukum ini. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala tazhiril munkari, meminta bantuan atau meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Yaitu dia sampaikan kemungkaran yang diperbuat oleh seseorang kepada orang lain yang diperkirakan orang lain mampu untuk merubah kemungkaran itu. Mungkin kepada seorang ulama berdai atau kepada sultan atau kepada orang-orang yang diperkirakan mampu untuk mengingkari kemungkaran itu. Yusuf, sultan itu berbuat demikian dengan demikian. Tolong diingatkan, tolong dinasihati. Maka ini boleh. Tidak termasuk hibah yang muharramah. Tetapi Allah, dalam perkara demikian ini, kita harus hati-hati. Yang diberitahu atau yang disampaikan ini adalah memang orang-orang yang diperkirakan bisa dari kemungkaran itu. Adapun kalau dia menyampaikan ke semua orang, tidak peduli orang itu mampu atau tidak mampu, maka dia menghibahi orang lain. Kenapa? Karena bukan tujuan dia untuk mencari kemungkaran ini, tapi menyebar luaskan dari aib saudaranya ini. Dan Allah, dalam perkara demikian ini terkadang kita banyak terjatuh dalam hibah. Tujuan awalnya ini, itu meminta orang lain untuk mengingkari kemungkaran ini, tapi dia sampaikan kepada orang-orang yang tepat, dia sampaikan kepada orang-orang yang tidak bisa diharapkan untuk mengingkari kemungkaran ini. Maka ini khawatir terjadi masalah ini. Kemudian yang ketiga, al-istisqa, tatkala seorang meminta fatwa, meminta fatwa. Misalkan seorang datang kepada seorang mufti pemberi fatwa yang disebutkan mufti ya alim si fulan berbuat demikian bagaimana hukumnya, maka ini boleh, tidak termasuk riba. Ini diantara dalilnya adalah perbuatan istri yang disebutkan itu himbun yang beliau mengajukan tentang perbuatan Abu Sufyan terhadap istrinya ini. Disampaikan kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan itu orang yang pelit, tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anak. Ini kan perbuatan jelek. Disampaikan sebenarnya dia tidak ada juga, tapi dalam rangka meminta fatwa kepada Rasulullah maka boleh. Buktinya tidak diminta oleh Rasulullah, itu sudah dituntunkan terkait perkara itu, yaitu dibolehkan bagi dia untuk mengambil harta suaminya sebatas keperluannya, walaupun tanpa izin dari suaminya. Allah Alam Ustaz. Kemudian yang keempat, tahdhirul muslimina minas syarri wa nasihatuhum, mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan menasihati mereka. Di antara contohnya, gabul majruhin minar rawati wa syuhud, mencacati rawi-rawi yang majruh di bulan kadzab, misalkan. Pasal ini menyebutkan kejelekan orang lain. Si bulan ini muslim, rawi muslim, tapi ada sifat kadzab, makanya masalah. Bahkan disebutkan orang ini punya wajib. Anda dalam rangka menjaga Islam. Tahdhirul muslimin, mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya orang ini. Sama tadi sini Allah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya alul ahwa wal ya. Maka tidak termasuk Islam. Si bulan selamatkan perbuatan kita demikian. Dan memang pada tingkat harus diingatkan kaum muslimin dari bahaya orang ini. Maka boleh. Kalau memang perlu tanpa sebut nama, Allah tanpa sebut nama, itu sebut perbuatannya. Tetapi kalau memang dibutuhkan dengan menyebut nama takyin, pulan bin pulan, maka boleh. Karena dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari bahaya perbuatan orang ini, dan dari bahayanya orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Juga Allah termasuk di sini adalah tatkala seorang sedang bermusyawarah terkait dengan artinya bermusyawarah dalam musyawarah dan insan serta seorang misalkan tidak berkeluarga. Karena kalau berkeluarga antara A dan B itu dibahas bagaimana kesulitan yang dimilikinya, kaitannya apa, kesulitannya apa. Maka dalam hal ini tidak termasuk ghibah. Karena kalau memang ini suatu kesulitan dibahas, diingatkan. Kalau sampai nanti di belakang hari ini juga kesulitannya lebih besar. Allah alam suha. Kemudian yang kelima Allah yang dibolehkan ini baiknya adalah an yakuna mujahiran fi fiskihi, yaitu orang-orang yang terang-terangan dengan kefasikannya, terang-terangan dengan dosanya. Maka kalau jadi hibai disebut dan jelekannya tidak masalah. Kenapa? Karena kalau tadi sudah terang-terangan sendiri, sudah menampakkan di hadapan kaum muslimin tentang kejelekan dia. Ini diantaranya dalilnya suatu hari tatkala Rasulullah sedang bermajlis dengan keluarganya, maka tiba-tiba ada seorang yang minta izin pemasuk. Maka berkata, belum izin ke dia masuk, fisa aku sama surah. Orang ini sejelek-jelek orang sejelek-jelek orang dalam keluarganya. Alhamdulillah, di sini disebut Islam terkait orang ini. Sementara orang ini belum masuk, disebutkan kejelekan dia. Harusnya tiba, tapi tidak, karena memang orang ini dikenal orang yang jelek pergaulannya. Jadi disebut Islam, ini adalah orang yang jelek pergaulannya. Ini jadi kemasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kelima. Kemudian keenam, yang terakhir adalah at-ta'rif. Dalam rangka definisi. Artinya untuk mengenalkan orang lain. Seperti tidakkan al-insanu ma'rufan bil laqabin, kalau orang itu dikenal dengan laqabnya. Dan ternyata laqab ini ada perkara-perkara yang sebenarnya cacat, seperti al-ahmar yang rabun matanya, atau al-ahrad, atau al-asam, al-ahmar orang yang kita. Maka Allah, kalau yang demikian ini dalam rangka takrif, dalam rangka pengenalan, mengenal orang lain, maka boleh. Yang mana sih orangnya? Yang itu loh, yang buta. Boleh. Tetapi kalau penyebutan di dalam rangka asana butuhin alkohol, memberikan lakop-lakop yang jelek, maka tidak boleh. Baru kita percaya ini. Sementara orang ini tidak ada dalam dia. Maka tidak boleh. Ini bukan dalam rangka takrif. Ini dalam saat tamaksud merendahkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Maka di enam perkara yang dibolehkan di sana seorang melaksanakan ghibah. Tetapi kita ingatkan semua, hukum asal dari ghibah ini tersebut haram. Tidak keluar dari hukum asal haram ini kecuali untuk lizardin fahidin syar'iyin, untuk tujuan yang benar dan syar'i. Selain ini, maka kembali ke hukum asal yang haram. Sehingga dengan ini, Allah, dan yang masing-masing kita berhati-hati dari yang namanya sahaja lisan yang satu ini, dari bayi-bayi karena memang sangat berbahaya. Dan dirinya bisa berbahaya bagi masyarakat, bisa menimbulkan permusuhan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Ada pembahasan yang lainnya yang lebih banyak. Bisa melihat ucapan Imam Syaukani rahimahullahu taala atau bisa juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Khusus setelah ghibah Imam An-Nawawi berpanjang lebar di sana dan kemudian syarah-syarah dari para ulama terkait dengan masalah syarah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini disampaikan lebih pagi. Ada lagi. Ada lagi. Kalau memang dengan penyebutan secara umum, artinya tidak cocok kita. Kalau dengan tidak sebut nama, ada seseorang yang bisa dibikin susun-susun. Tidak cocok kita. Karena jika itu hikruka akhoka, engkau menyebutkan saudaramu. Bila saudaramu siapa. Kalau tidak, maka ada masalah. Ini tentu tujuannya terjadi di surah. Ini pelajaran. Ada seorang pun pasti bisa berujian. Sudahnya. Allah Alhamdulillah. Dan itu yang selamat. Dengan tanpa menyebut nama. Mereka selamat dari perkara riba. Kalau menurut saya tercapai dengan itu, maka Allah. Allah Cukup, kita akhiri sampai di sini. Nah, satu lagi, kita akan berbicara kepada Allah, Ilham, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan T